السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. Suara masuk tidak ini? Oh, ya. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita sudah membahas tentang akad salam, sudah selesai, sekarang menjejak ke rohen, yaitu gadai. Nah, sebelum kita ke gadai, nah, perlu kita ketahui bahasanya transaksi itu ada yang namanya lazim sama yang ghairu lazim, yang lazim dan yang tidak lazim. Lazim itu sudah berlaku atau mengikat. Kalau ghairu lazim, yang tidak lazim, maka nanti tidak mengikat. Artinya kalau lazim itu enggak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Kalau yang tidak lazim bisa dibatalkan. Nah, nanti perlu kita ketahui ketika kita mempelajari satu akad dengan akad yang lain. Nah, ini kita perlu diketahui nanti akad ini lazim atau tidak. Nah, karena konsekuensinya kalau lazim enggak boleh dibatalkan. Kalau tidak lazim, boleh dibatalkan. Ya, akad lazim, ada yang lazim dari kedua belah pihak. Ya, nanti ada yang lazim hanya dari satu pihak saja. Jadi yang satunya nanti, kalau dari satu pihak saja, yang satunya lazim, yang satunya tidak lazim atau istilahnya bisa dikatakan jaiz. Nah, namanya dari nanti apa? Jaiz. Kalau jaiz bisa dibatalkan. Nah, lazim ada yang dari dua sisi, dua pihak. Yaitu lazim min torofain, dari kedua belah pihak. Jadi tidak boleh dibatalkan, ya, baik dari pihak yang satu ataupun pihak yang lain. Dia harus apa? Dia mengikat posisi. Ya, di antara contoh-contoh akad yang apa? Lazim min tarafain, dari dua sisi, adalah yang sering kita jumpai, ya, akad jual beli. Nah, ini lazim dari dua sisi. Kalau sudah selesai akad, maka enggak boleh dibatalkan. Ya, baik dari satu pihak atau pihak yang lain, penjual atau pembeli. Karena ini masuk akad lazim dari dua belah pihak. Lazim bagi kedua belah pihak. Kemudian akad yang lainnya, misalnya akad sewa menyewa, ijaroh. Ini juga lazim dari dua belah pihak. Ya, sering kita jumpaikan itu, apa? Jual beli, kemudian ada sewa menyewa. Nah, kalau sudah selesai akadnya, enggak boleh sepihak kemudian dibatalkan. Jadi ini sudah mengikat akadnya. Ya, nanti kalau pembatalannya ada caranya sendiri, ya. Artinya enggak boleh dengan apa kemauannya sendiri kemudian dibatalkan tanpa prosedur. Kalau membatalkan yang nanti misalnya ada, kalau jual beli ada ikolah, ya, permintaan pembatalan, ya, harus dengan kesepakatan pihak yang satunya. Kemudian jual beli salam yang telah kita pelajari, ya itu juga masuknya akad lazim. Kemudian akad nikah, kemudian suluh perdamaian, ada musaqah dan yang lainnya yang sering kita jumpai itu. Kemudian lawan dari lazim adalah akad yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak, ya, yaitu jaiz. Jaiz min torofain, boleh dari kedua belah pihak. Maka kapan saja mau membatalkan, boleh-boleh saja, ya, dari kedua belah pihak. Misalnya akad wakalah, perwakilan, mewakilkan. Maka boleh ini ketika sudah selesai akadnya, ya ini boleh dibatalkan sewaktu-waktu. Misalnya si A mewakilkan penjualan mobilnya pada si B, kemudian akad sudah selesai, kemudian B melakukan penjualan atas nama wakil dari si A, kapanpun si A membatalkan enggak ada masalah. Karena ini akad apa? Jaiz. Demikian pula si B yang menjadi wakil juga bisa sewaktu-waktu membatalkan. Ini lawan dari lazim. Maka harus tahu nanti ini akadnya ini lazim atau jaiz. Akad pinjaman, ariyah, juga ini apa? Maksudnya jaiz. Dipinjami, nah sewaktu-waktu batalkan, ditarik boleh. Karena ini apa? Akadnya akad jaiz. Yang minjam juga sewaktu-waktu ngambilkan juga, ya boleh-boleh saja. Namanya akad jaiz. Kemudian titipan, wadi'ah, ini juga masuk akad jaiz. Kemudian syirkah atau syarikah, ya kongsi, perserikatan bisnis, dagang. Kemudian ada mudharabah atau qirat, kalau dalam mazhab Syafi'i namanya qirat, mazhab Hambali namanya mudharabah. Ini juga boleh masuknya akad jaiz min tarafain. Kemudian ada ju'alah misalnya, ini juga jaiz. Namun ada kemudian jenis ketiga ini lazim dari lazim min taraf, jaiz min taraf. Ya, lazim dari satu pihak, jaiz dari satu pihak. Nah, ini separuh-separuh. Misalnya apa? Gadai setelah diterima oleh yang menerima gadai, sudah dikobet, sudah diserah terimakan, maka nanti ini dari sisi yang menggadaikan, ya, yang punya utang, ini lazim, dia enggak bisa membatalkan kalau gadaiannya sudah diterima oleh murtahin atau yang menerima gadai, yang menghutangi. Tapi kalau dari sisi orang yang menerima gadai, yaitu dia menghutangi, ini akan dia lazim, jaiz, boleh dibatalkan. Boleh misalnya, udah ini enggak usah pakai gadai-gadaian. Nah, udah, enggak usah. Nah, ini berarti apa? Dia membatalkan akad gadai, boleh baginya karena dia yang menerima gadai. Adapun yang memberi, enggak boleh kalau ketika sudah diterima kemudian saya batalkan gadaiannya. Enggak boleh karena sudah diterima. Maka dia lazim bagi yang menggadaikan, bagi rohin. Tapi jaiz bagi murtahin yang menerima gadai. Ini contoh ya, contoh. Kemudian ada pula akad apa? Kitabah ya, budak. Itu juga di situ ya. Akadnya juga akad apa? Lazim untuk satu pihak, kemudian jaiz untuk pihak yang lain. Di misalnya budak tersebut akad kitabah ya, budak mukatab, yaitu boleh budaknya membatalkan akad kitabah. Kitabah yaitu budak nanti mencicil, mengkredit biaya sehingga kalau sudah tercapai apa harga yang disepakati nanti dia merdeka. Nah, boleh si budaknya membatalkan. Tapi si tuannya, majikannya enggak boleh batalkan. Itu tadi istilah akad lazim sama jaiz. Maka nanti kalau kita baca ibarah, ini misalnya ini lazim, ini jaiz, ini sehingga kita nanti tahu. Dan ketika kita juga melakukan muamalah tersebut, ya kita nanti apa bisa bertindak dengan benar. Oh, ini akad lazim, enggak boleh kita batalkan sepihak misalnya. Kemudian oh ini titipan, ya boleh, berarti ini jaiz. Sehingga nanti kalau ada yang batalkan berarti enggak boleh misalnya komplain seperti itu. Karena ini akadnya jaiz. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya. Tentang rohan gadian. Kita ke matanya dulu ya. Kita coba fokus ke matan dulu agar nanti apa lebih mudah diingat. Adapun sarahnya nanti ya tidak mesti semuanya kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Faslun fi rohn. Pasal tentang rohn gadai. Itu gadai itu adalah apa? Satu akad yang di situ menjadikan harta sebagai jaminan. Jaminan atas hutang. Yang jaminan tersebut nanti digunakan untuk membayar hutang ya jika tidak bisa membayar hutang. Tentunya sesuai dengan besaran hutang yang ada. Jika sisa berarti nanti dikembalikan hartanya atau uangnya kepada orang yang menggadaikan. Beliau mengatakan wa qulu ma jaza bai'uhu jaza rohnu. Ini dhabit ya. Bahasanya semua yang boleh dijual maka boleh digadaikan, dijadikan barang gadai. Nah, karena tujuan barang gadai nanti salah satunya jika tidak bisa membayar hutangnya kan dijual. Nah, bagaimana mungkin menjual barang yang tidak sah untuk dijual? Nah, maka tidak bisa terpenuhi maksud dari gadai tersebut. Karena maksud dari gadai tadi ya, menjual barangnya jika tidak memungkinkan untuk melunasi hutangnya. Ya, kalau tidak boleh dijual barangnya, maka enggak boleh dijadikan apa? Gadai. Benda najis misalnya, atau khamar, enggak boleh dijual. Anjing, babi, nah ini dijual enggak boleh, sehingga enggak boleh jadi barang gadai. Kemudian dalam masalah gadai ini ada beberapa istilah ya, atau bisa dikatakan rukun. Yaitu ada yang namanya rohin. Rohin itu orang yang menggadaikan, orang yang punya hutang, orang yang punya apa? Hutang. Kemudian memberikan barang jaminan gadai. Ini dinamakan rohin. Kemudian murtahin, orang yang menghutangi, yang memberi hutang dan dia menerima barang gadaian. Kemudian ada namanya marhun. Marhun itu barangnya, barang yang digadaikan. Kalau marhunun bih itu apa? Hutangnya ya. Sebab adanya gadai. Kemudian ada siwah. Contohnya, misalnya si A hutang pada si B. Si A hutang pada si B. 1 juta misalnya. Maka si A ini berhutang. Nah, si A ini karena berhutang memberi gadai. Misalnya, menggadaikan handphone. Maka si A ini namanya rohin. Karena dia apa? Menggadaikan handphonenya untuk hutang. Nah, si B yang menghutangi dan dia menerima barang gadai namanya murtahin. Marhunnya handphone tadi yang digadaikan namanya marhun. Marhun B adalah hutangnya yaitu tadi 1 juta. Kemudian siwahnya adalah ya ijab ijab kabulnya sighoh. Misalnya mengatakan saya gadekan handphone ini ya atas utangku 1 juta, misalnya seperti itu. Atas utangku yang ada padamu. Itu sighohnya. Itu istilahnya ada rohin, murtahin, marhun, marhun bih, sighoh. Ini termasuk rukun. Semuanya ini masuk rukun. Nah, beliau mengatakan waqulu ma jazaa bai'uhu jazaa rahnuhu. Maka tidak boleh misalnya menggadaikan yang tidak bisa di serah terimakan. Karena itu enggak boleh dijual belikan. Misalnya burung yang ada di pohon. Burung apa? Burung liar. Burung yang ada di udara. Ini enggak boleh dijual karena horor kan. Ya, enggak boleh juga dijadikan barang gadai. Kemudian benda najis. Ya, juga enggak boleh. Kemudian barang benda yang diwakafkan. Nah, karena sudah bukan menjadi milik ya, diwakafkan misalnya. Nah, ini juga tidak bisa. Nah, tadi adalah membahas tentang kullu ma jazaa bi'u jazaa rahnuhu. Fiduyuni belum mengatakan fiduyun dalam hutang-hutang idza staqarra subutuha fi zimmah. Nah, sampai situ. Fiduyuni dalam hutang yang hutang itu istaqarra subutuha fi zimmah. Apa ini? Ibaratnya seperti ini, susah menerjemahkannya. Ya, jadi menggadaikan sesuatu yang sudah hutang, barang itu digadaikan karena berhutang, hutangnya itu sudah mustaqir, subutnya, ya, dia sudah stabil, sudah permanen dalam tanggungan, hutangnya itu sudah permanen dalam tanggungan. Ya misalnya tadi si A hutang pada si B 1 juta. Udah terjadi hutangnya sudah. Berarti si A itu memang sudah punya hutang. Hutang si A itu sudah permanen jadi tanggungannya. Nah itu nanti masuk dari dain istaqara subutuha. Ya di sini disebutkan pada hutang. Sehingga kalau bukan hutang tidak sah gadai. Misalnya pinjaman. Ya, misalnya di perpustakaan atau misalnya ada orang yang mewakafkan kitab-kitab. Nah, kemudian mengatakan nanti yang minjam ini harus menggadaikan sesuatu. Kitabnya ini mahal-mahal. Boleh minjam tapi beri gadai. Nah, ini enggak bisa. Ini bukan utang. Ini ariyah pinjaman. Padahal di situ disebutkan apa? Fiduyun. Dan tujuhnya sudah mustaqir. Ya. Kemudian tadi tujuhnya sudah mustaqir atau sabit. Sabit itu ada, maksudnya ada maujud. Nah, maka tidak sah kalau misalnya menggadaikan suatu benda hutangnya belum ada. Misalnya si A ingin hutang pada B. Saya akan hutang padamu besok, ya, karena saya besok butuh uang. Nah, besok saya akan hutang padamu. Nah, ini saya kasih gadai. Nah, ini enggak boleh, enggak sah. Karena apa? Dia belum hutang. Jadi gadai ini harus mustaqir. Apa? Hutangnya sudah subut. Permanen sudah ada. Nah, itu contohnya apa? Tadi yang tidak mustaqir itu ya, atau tidak subut, ya tidak subut ya. Tadi contoh tidak subut, hutangnya belum subut, belum ada. Contohnya mau hutang besok. Nah, mau hutang besok kemudian dikasih gadai. Nah, ini hutangnya belum subut. Kemudian harus mustaqir. Mustaqir itu lazim, sudah permanen. Jadi nanti kalau subut tadi maksudnya wujud. Maujud, kalau mustaqir maksudnya adalah lazim. Lazim itu sudah permanen. Ya tadi permanen contohnya si A berhutang pada si B 1 juta, sudah permanen. Kemudian ya, kalau tidak permanen, artinya tidak permanen itu misalnya bisa gugur. Bisa gugur misalnya kalau di akad jualah ya, akad apa sayembara, itu kan seperti utang. Ya, seperti apa? Utang. Misalnya si A berkata pada si B, kalau kamu bisa menemukan mobilku, maka saya kasih 2 juta. Nah, ini kan seperti utang gitu kan. Tapi ini tidak mustaqir. Nanti kan belum tentu dia menemukan atau tidak. Ini hutangnya belum apa? Belum mustaqir. Maka orang yang menjanjikan itu seolah-olah seperti apa? Dia berhutang apa? 2 juta tadi. Ya, tapi kalau kalau enggak menemukan mobilnya ya kan gugur. Nah, ini namanya tidak mustaqir. Maka ini tidak bisa diberi gadai. Si yang dijanjikan tadi tidak bisa misalnya meminta gadai. Karena hutang yang tidak mustaqir. Kemudian yang tidak mustaqir contohnya bayaran dari penjualan barang ya bagi penjual di masa khiyar. Dari masa khiyar itu dia apa? Juga belum istiqor. Karena masa khiyar nanti bisa gugur. Masa khiyar itu apa? Bisa gugur. Ya, kemudian beliau mengatakan wali rohini dan bagi rohin arruju'u fihi. Rohin tadi yang berikan barang gadai boleh rujuk mengambil lagi barang gadaiannya fihi, yaitu fi almarhun, yaitu barang gadaian. Malam yakbithu almurtahin, selama murtahin yang diberi gadai ini belum memegangnya, belum menerima. Selama barang gadaian belum diserahkan, boleh dibatalkan, diambil lagi. Karena ini belum apa? Jadi nanti belum lazim kalau seperti itu. Belum menjadi lazim bagi rohin, karena belum diserahkan. Ya. Karena ini adalah akad tabaruk sosial, maka nanti tidak menjadi lazim kecuali sudah dikobet, sudah diterima. Sebagaimana hibah itu belum menjadi lazim kalau belum diterima sama yang diberi. Jadi kalau sudah diterima sama murtahin ya yang menerima, maka menjadi lazim. Maka enggak boleh dia ngambil lagi si rohinya tadi kalau sudah diterima, karena menjadilah lazim. Lazim dari sisi mana? Bagi rohin. Adapun bagi murtahin tadi sudah kita contohkan, maka itu dia jais. Nah, boleh nanti apa? Misalnya dibatalkan. Apapun, kapanpun boleh dibatalkan. Wala yadmanu al-murtahin al-marhuna. Dan murtahin tidak menanggung resiko dari apa? Marhun barang gadai illa bita'adi, kecuali kalau dia melampaui batas atau ceroboh. Ya, ini jadi nanti ada istilah namanya yadul amanah sama yadu ad-duman. Yadul amanah sama yadu ad-duman. Itu perlu diketahui karena itu istilah nanti berulang. Ya nanti ini agak memakan waktu anunya ini. Ada tambahan-tambahan seperti ini karena nanti berulang-ulang. Jadi perlu kita ketahui dan yang sudah tahu ya untuk murojaah. Kalau yadul amanah, tangan amanah, dia nanti tidak wajib mengganti jika terjadi rusak atau hilang pada barang yang dia pegang. Jika dengan catatan dia memperlakukan secara normal, tidak tadi, ya, tidak melampaui batas atau ceroboh. Ya, sudah berjalan sesuai dengan prosedur, barangnya hilang atau rusak, dia enggak wajib mengganti. Karena dia statusnya yadul amanah. Ya, nanti yadul amanah mana saja? Nanti ketemu di akad-akad nanti ini yadul amanah, ini yadul doman, yadul amanah, yadul doman. Ya, ini harus tahu dulu. Nah, yadul amanah kalau tidak ta'adi atau taksir, ya, tidak melampaui batas atau ceroboh, yaitu intinya dia sesuai dengan prosedur. Maka kalau rusak barang itu hilang dia enggak wajib ganti. Nah murtahin ini yadul amanah. Kemudian yang satu yadul doman. Ini murtahin tadi contoh yadul amanah. Yadul doman wajib mengganti walaupun dia tidak taati dan tidak taksir, walaupun tidak melampaui batas, tidak ceroboh. Sudah sesuai dengan prosedur, barangnya rusak atau hilang wajib ganti. Karena dia yaitu doman menanggung. Contohnya orang yang menggosok, merampas harta, mengambil tanpa izin. Barangnya rusak. Padahal dia sudah menjaga sebaik mungkin. Rusak, wajib ganti. Padahal dia enggak ceroboh dalam menempatkan barang tersebut. Karena dia yaitu al-doman. Nah, kemudian tadi disebutkan murtahin tidak menanggung resiko kecuali ta'adi. Di antara contoh ta'adi, di situ diberi contoh para fuqaha mengatakan memanfaatkan barang gadai. Ya. Ini ceroboh, ta'adi. Nanti kalau rusak berarti dia harus nanggung. Nah, ini di luar pembahasan riba karena dia memanfaatkan apa? Ya berarti apa? Mengambil manfaat dari hutang. Ya. Tapi ini membahas masalah ta'adinya ya. Masalah ta'adi, contoh ta'adi itu. Sehingga kalau dia rusak, dia harus menanggung. Karena dia ta'adi. Adapun kalau untuk yang orang yang menggadaikan ini, dia berhak untuk memanfaatkan barang gadaian masih bisa ya. Selama tidak mengurangi nilai dari barang tersebut. Misalnya menempati rumah. Rumah digadaikan. Rumah digadaikan boleh ditempati orang yang menggadaikan. Karena itu manfaatnya itu menjadi hak. Jadi dari orang yang menggadaikan. Tapi fisik rumahnya ini adalah tergadaikan. Ya. Tapi pemanfaatannya ini haknya orang yang menggadaikan. Haknya rohin. Ya, kemudian wa idza qabada ba'da al-haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Jika qabada menerima, siapa yang menerima? Murtahin, orang yang memberi hutang, murtahin. Yang menerima gadai. Menerima ba'dul haq. Yaitu menerima sebagian pelunasan hutang. Maka lam yakhruj syai'un minar rohni. Tidak keluar rohen barang gadaian sedikit pun. Gimana maksudnya tidak keluar? Ya maksudnya masih terikat. Ya. Masih terikat menjadi. Statusnya tetap menjadi apa? Semuanya tetap menjadi. Barang gadaian ya, menjadi hak dari murtahin untuk menahannya. Jadi enggak terlepas status barang gadaian tersebut. Hatta yaqdiya jami'ahu. Ya. Sampai apa? Sampai yang berhutang yaqdiya melunasi semua hutangnya. Kalau sudah semua hutang terlunasi, maka lepaslah akad gadai tadi, maka apa? Sudah bisa ditarik kan gitu. Karena sudah apa? Lepas, terlepas gadainya ini dari ikatan. Ya, sudah tidak masuk lagi kalau hutangnya sudah dilunasi semuanya. Kalau baru sebagiannya aja, maka tidak ada pengaruh, masih tetap. Ya, konsepnya kalau masih tetap, nggak boleh disibukkan dengan yang lain, ya, nggak boleh ditasarufkan, ya, disewakan dan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya ada kasus barang yang digadaikan misalnya binatang, kemudian dia beranak pinak, kemudian ada susunya, maka nanti itu bagian dari apa barang gadai, dan itu menjadi haknya orang yang menggadaikan, haknya rohin. Nah, biaya pun biaya dari barang gadai itu menjadi tanggung jawab dari orang yang menggadaikan. Nah, tadi gadai tidak bisa terlepas kecuali dengan dibayar hutang semuanya, ya kan? Dibayarkan hutang atau murtahin membebaskan. Membebaskan sebagian hutang. Hutangnya si A hutang 1 juta. Kemudian dibayar 500 ribu. Kemudian yang si B, udah yang 500 saya bebaskan. Sudah lunas. Nah, kalau seperti itu barang gadainya sudah lepas. Karena hutangnya sudah dibebaskan berarti. Separohnya misalnya. Atau si murtahin membatalkan akad gadai. Nah, udah ini saya batalkan saja. Enggak usah pakai gadai. Nah, ini berarti sudah terlepas, bisa diambil. Kalau belum tercapai itu sebab-sebab terlepasnya gadai, maka gadai masih tertahan. Ya, gadai ini kita lihat cuma sebagian sarahnya. Bisa dilihat di syarat di situ untuk dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kalian dalam keadaan safar tidak menemukan penulis hutang, maka berilah apa? Gadai. Jaminan. Ini jaminan itu pengganti dari tulisan tadi. Tapi gadai ini baik di safar ataupun hadar, tidak safar maka boleh. Dan gadai tadi sebagaimana yang telah kita sampaikan untuk melunasi hutang, yaitu memenuhi hak dari dain. Ya, ada istilah lagi dain. Dain ini apa? Dain orang yang memberi hutang. Maka dain tadi murtahin. Kalau orang yang berhutang namanya madin. Orang yang berhutang. Jadi rohin. Maka ini gadai digunakan untuk memenuhi hak dain, hak murtahin, hak orang yang beri hutang. Jika yang berhutang tidak bisa melunasinya. Ya tadi sudah, kemudian rohin ini gadai adalah ganti dari kitabah, maka mengambil hukumnya di sini disebutkan istihbab sunnah, mustahab hukumnya. Kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa membeli secara kredit atau berhutang membeli gandum dengan berutang, membeli gandum dari Yahudi, orang Yahudi dengan cara berutang, kemudian menggadaikan baju besinya, baju perangnya. Di antara sebabnya di sini sebutkan bolehnya apa bermuamalah dengan orang Yahudi, ya. Kemudian yang kedua, agar tidak beratkan kaum muslimin, bahasanya mereka kaum muslimin tidak mau menggadaikan. Ya, itu hanya faedah saja. Kemudian rukun akad rohun tadi sudah kita sebutkan, marhun yaitu barangnya yang digadaikan, marhun bi hutangnya, rohin itu orang yang memberi gadai, murtahin yang diberi gadai, itu yang menghutangi, sighah ijab qabul. Sesuatu yang sah digadaikan yaitu sah gadai segala sesuatu yang boleh dijual sebagai jaminan haknya orang yang memberi hutang agar nanti bisa pak memenuhi haknya. Tidak boleh menggadaikan khamar karena najis dan tidak sah diperjualbelikan. Syarat dari rohin, orang yang memberikan gadai dan murtahin yang menerima. Yang pertama, sukarela, tidak dipaksa. Yang kedua, yaitu ahli atau tabaruk. Ahli atau tabaruk itu ya balik, kemudian di muftar tadi ya. Kemudian tidak dihajar. Jadi yaitu tidak ditahan tasarruf hartanya. Syarat marhun, syarat barang yang digadaikan harus berupa ain, enggak boleh berupa hutang. Karena hutang enggak bisa diserah terimakan. Misalnya saya berutang kemudian si A berutang kemudian si A menggadaikan hutang piutangnya misalnya pada si B. Jadi harus ada barangnya di situ ya, enggak boleh misalnya ya apa yang berupa dain. Dain kan enggak ada di situ, enggak bisa diserah terimakan. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah sah dijual belikan. Nah, ini sudah tadi penjelasannya. Kemudian sah menggadaikan miliknya bagian tertentu dari rumahnya. Alal musya, musya itu belum tidak ditentukan bagian mana. Si A berutang kemudian ini saya gadaikan sebagian dari rumah saya. Yang bagian mana enggak ditentukan. Nah, adapun kalau untuk menggadaikan makanan ya boleh kalau tidak cepat apa misalnya menjadi basi atau tidak toyib. Tapi kalau nanti makanannya cepat basi ya murtahin bisa menjualnya. Nanti bisa menjual kemudian nanti hasil penjualnya sebagai gadainya. Adapun surut syarat marhun bi ya yaitu utangnya. Jadi harus utangnya sabit lazim. Sabit tadi maujud ya, sudah ana contohkan tadi, lazim itu sudah permanen ya. Tidak gugur, tidak bisa gugur nih utangnya. Sudah permanen. Masalah sah menggadaikan muslam fi. Nah, muslam fi kemarin barang salam ya. Objek apa? Salam. Kemudian marhunnya harus diketahui dari kedua belah pihak, ukurannya berapa, deskripsinya seperti apa, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang majhul. Syarat sighah yaitu sama yang seperti syarat sighah untuk jual beli. Rohin tidak boleh mengambil barang gadaian selama belum boleh ya, afan, boleh mengambil barang gadaian selama belum diterima oleh murtahin. Nah, kalau sudah diterima maka tidak boleh sampai nanti dia melunasi hutangnya. Ya, kemudian tadi sudah murtahin itu adalah yadul amanah, ya, sehingga dia tidak menanggung resiko kerusakan atau kehilangan pada barang gadai kalau dia tidak taati. Jika rohin melunasi sebagian hutangnya, maka belum bisa menarik barang gadaiannya. Karena masih terikat tadi. Sampai bisa menarik barang gadainya jika sudah melunasi sebagian yang belum lunas. Masalah jika seorang mutahin mengklaim, mengaku bahasanya barang gadaian ini rusak atau hilang. Dan dia tidak menyebutkan, sebab hilangnya. Maka dibenarkan pengakuannya dengan sumpah. Akan tapi jika dia menyebutkan sebab hilangnya kenapa, maka harus dengan saksi. Masalah jika murtahin mengklaim bahasanya telah mengembalikan barang gadai kepada rohin, maka tidak diterima kecuali dengan bukti yang menunjukkan bahwasanya dia mengembalikan. Ya, hukum asalnya orang yang yadul amanah, ya seperti tadi yang menerima titipan dan yang lainnya, kalau yadul amanah mengaku telah mengembalikan barang. Ya, yadul amanah mengaku mengembalikan barang, hukum asalnya dia diterima pengakuan tersebut. Ya, karena barang-barang tersebut itu bukan untuk kemaslahatannya. Misalnya dia menerima barang titipan. Dikecualikan dua, yaitu murtahin. Ya, yang murtahin orang yang diberi barang gadai dan orang yang menyewa barang, maka keduanya ini tidak diterima pengakuannya bahwa keduanya telah mengambilkan barang yang digadaikan atau yang disewa kecuali dengan membawa bukti. Ada dua yang dikecualikan karena barang tersebut posisinya berada di tangan murtahin atau yang menyewa itu untuk kepentingannya. Jadi yadul amanah kalau mengklaim telah mengambilkan barang, hukumnya masalahnya diterima. Ya. Orang dititipi barang, itu yadul amanah. Mengaku, sudah saya kembalikan. Nah, maka ini diterima pengakuannya. Murtahin, ini juga yadul amanah. Hukum masalahnya ngikut, tapi ini dikecualikan. Harus ada bukti, ya. Harus membawa bukti. Tadi disebutkan di situ, di sini kan mengembalikan barang tidak terima kecuali dengan bukti. Karena barang gadai itu untuk kemaslahatan murtahin. Ya, kemanfaatan barang gadai itu adalah hak dari yang menggadaikan dan biayanya yang menanggung juga orang yang menggadaikan jika barang itu miliknya. Tapi kalau jika barang itu milik orang lain, dia meminjam sebagai gadai, maka yang menanggung ya orang yang mempunyai. Ya, misalnya menggadaikan sapi, ya susunya nanti ya menjadi hak pemilik sapi tadi, orang yang menggadaikan. Ya, ini sudah, kemudian di tidak boleh orang yang menggadaikan barangnya mentasarufkannya. Ya misalnya disewakan, diberikan orang lain, dipinjamkan atau yang lain yang bisa menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang gadai. Karena mazhul, al-mazhul la yusqal. Yang sudah mazhul tidak boleh disebutkan dengan yang lain. Sudah diikat dengan akad tidak boleh diambil untuk akad yang lain. Ya, kemudian termasuk tadi menggunakan barang yang digadaikan itu ta'addi dari murtahin. Nanti dia harus menanggung resiko ketika terjadi kerusakan atau kehilangan. Kemudian bagi murtahin boleh nanti meminta untuk menjual barang gadaian atau untuk melunasi hutangnya dari rohin, diminta untuk melunasinya atau menjual barang gadaian jika sudah jatuh tempo pelunasan hutang dan belum membayar. Nah, jika nanti orang yang berhutang menolak, ya qadhi nanti yang memaksanya. Boleh hukumnya murtahin itu menjual barang gadai dengan izin dari orang yang menggadaikan. Walaupun sebelum jatuh temponya dan belum terlepas gadai tersebut. Ya tadi sudah kita sebutkan kapan gadai terlepas, yaitu dengan dilunasinya hutang, kemudian dibebaskannya hutang dari murtahin, ya, dimaafkan, dibebaskan, atau dengan hilangnya atau hancurnya, rusaknya barang gadaian. Di sini sebutkan sebab lainnya adalah marhunnya sudah tidak layak untuk dijual, seperti misalnya ini perasan jus berubah menjadi khamar. Nanti kalau jadi khamar kemudian berubah dengan sendirinya jadi cuka, kembali lagi menjadi rohan. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun al-hajru, asal tentang hajr. Hajr itu menahan, merintangi. Wal hajru ala sitatin. Hajr itu pada 6 golongan. As-sabiyu anak kecil, wal majnunu orang gila, wasafi al-mubazir limalihi. Orang yang tidak bisa mengelola atau membelanjakan hartanya dengan benar. Wal muflisul ladzi irtakabathu ad-duyunu, dan orang yang bangkrut yang terlilit hutang, yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Wal maridu, orang yang sakit yang dihajar, yaitu yang lebih dari sepertiga dari hartanya. Wal abdu budak, alladzi lam yu'zan lahu fitijarah, budak yang tidak diberi izin untuk berjual beli. Ya, hajar itu adalah dia menahan atau menghalangi, mencegah tasarruf harta. Misalnya contohnya itu anak kecil maka dihajar, dihalangi, dicegah tasarruf hartanya, jual belinya tidak boleh. Nah, ini namanya dihajar, karena itu nanti untuk kemaslahatannya. Nah, kalau nanti jual beli bisa merugikannya, hartanya nanti bisa hilang, ya, ditipu dan lain sebagainya. Ya, di matan disebutkan yang dihajar itu ada 6. Ya. 6 ini bisa dibagi 2, yang disyariatkan untuk kemaslahatan, kepentingan orang yang dihajar, yaitu ada 3. Sobi, anak kecil, untuk kemaslahatannya, ya. Majnun untuk kemaslahatannya, as-safih untuk kemaslahatannya. Kemudian ada yang dihajar, ditahan, tidak boleh melakukan transaksi harta karena untuk kemaslahatan orang lain, muflis, orang yang bangkrut, yang berutang, untuk kemaslahatan orang yang menghutangi. Kemudian al-marid, ya, untuk kemaslahatan ahli waris, karena ini maksudnya adalah orang sakit yang sakitnya nanti menuju kematian. Kemudian budak untuk kemaslahatan tuannya. Nah, ini ada 6. Yang pertama sobi. Ya, sobi anak kecil. Ya, tadi di ini sudah ya. Sudah anak baca di sarahnya sekaligus. Hikmah disyariatkan hajar adalah untuk menjaga apa harta agar tidak disia-siakan. Yang pertama yang disyariatkan hajar, yang hajar tadi apa? Menghalangi untuk melarang untuk tidak melakukan transaksi harta bagi 6 golongan ini. Yang pertama sobi anak kecil. Ini disyariatkan untuk kemaslahatannya. Maka tidak sah tasarufnya apa? Anak kecil seperti jual beli, gadai. Ini tidak sah. Menjadi sah kalau nanti dia sudah menjadi balig. Ya. Karena anak kecil ini tidak teranggap ucapannya. Dia melakukan akad jual beli tidak teranggap. Sehingga tidak sah. Sehingga kalau berpendapat ini secara mutlak tidak sah ya. Nanti orang bertransaksi pada anak kecil ya jangan dilayani ya, karena apa? Dia berpendapat ini enggak sah. Ya, walaupun ada pendapat fuqaha yang lain ya. Mazhab lain misalnya yaitu sah kalau misalnya sepele. Apa? Harganya murah. Ya, kemudian kalau dia jual beli enggak sah, apalagi dia hibah juga ya, sama. Kemudian yang kedua majnun. Yaitu yang dia hilang akalnya, maka ini juga tidak sah transaksinya. Nanti sampai kapan dihajar ini sampai dia ya sampai dia sadar. Ya. Sampai dia sadar. Dan ini nanti tanpa hukum qadhi. Jadi hajar ini ada yang ditetapkan dengan ketetapan qadhi hakim, ada yang otomatis. Kalau anak kecil saya otomatis dia dihajar kalau dia masih kecil. Nanti otomatis juga dia menjadi apa? Menjadi tidak dihajar, boleh bertransaksi kalau jadi balig. Orang gila juga ini ditetapkan hajarnya tanpa ketetapan qadhi. Nanti kalau dia itu sudah waras, nah juga nanti sudah hilang hajarnya tanda ketetapan qadhi juga. Ya, nanti walinya ya yang mentasarufkan hartanya adalah walinya. Kemudian yang ketiga safi mubazir. Itu yang disebut dengan mubazir. Mubazir harta safi adalah dia yang pertama yang termasuk cakupan safi, dia membelanjakan harta pada hal-hal yang diharamkan. Dia masuk safi. Termasuk apa? Bodoh, idiot. Padahal dia orang yang cerdas misalnya, tapi kalau dia membelanjakan di tempat yang haram, nah dihajar. Jadi enggak boleh bertransaksi dia. Atau dia enggak paham, ya enggak paham ini uang itu digunakan untuk apa, dibuang-buang uangnya misalnya. Dibuang-buang, sia-sia, buang ke ke sungai, dibakar buat mainan, ya, dilempar-lempar. Nah, ini juga masuk apa? Safi. Ya, seperti ini tidak boleh dia bertransaksi, tidak sah kalau bertransaksi. Nanti lawannya Rosid. Kalau Rosid harus Rosid, nanti dia apa? Dia sudah bisa membelanjakan harta dengan benar. Dan hukum asalnya manusia itu adalah apa? Rosid. Kalau dia tidak diketahui, maka dia dihukumi Rosid. Keadaannya tidak diketahui. Karena hukumnya, hukum asalnya Rosid. Ya. Kemudian kalau pembelanjaan harta itu digunakan untuk makan, kemudian apa? Minuman, pakaian, maka enggak terhitung safih, ya. Bukan itu maksudnya. Walaupun harganya mahal, tapi bukan itu. Karena itu kebutuhan, walaupun dia misalnya disebut boros gitu ya. Berarti enggak sampai safih yang dihajar transaksi hartanya. Kemudian yang keempat, muflis, orang yang bangkrut. Jadi orang yang dia dililit hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo. Ya, sudah jatuh tempo, wajib dilunasi, dia tidak bisa melunasinya. Nanti sedangkan hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Maka tidak boleh mentasarufkan hartanya. Dia masih punya uang, ya, tapi uangnya tidak mencukupi dari harta yang sudah dari untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo, maka nggak boleh dia transaksi harta. Nah, misalnya dia malah beli sesuatu, nanti ditahan. Adapun kalau hutangnya masih belum jatuh tempo, maka tidak, dia belum bisa dihajar. Dihajar kalau sudah jatuh temponya, kemudian dia tidak bisa melunasinya. Masalah hutang pada Allah SWT seperti kafaroh, zakat, maka tidak dihajar karena sebab itu. Saya hutang zakatnya banyak, hartanya sedikit, dia enggak dihajar. Jadi, ini kaitan dengan utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah rohin dihajar pada marhunnya. Karena ini adalah untuk menjaga hak dari murtahin. Untuk menjaga harta dari orang lain. Artinya dia menggadaikan misalnya apa, motor. Nah, rohin tadi dihajar nggak bisa mentasarufkan motornya, karena ini motor ini apa, jadi apa, marhun sebagai untuk menjaga haknya murtahin yang beri utang. Kalau sampai mentasarufkan, maka dia hukumnya tidak sah. Yang kelima, orang sakit yang lebih dari 1/3. Jika dia mentasarufkannya di tengah-tengah sakitnya yang mengantarkan pada kematian. Karena ini hubungannya dengan apa? Ahli waris, ya. Ya, tadi mengenai muflis, orang yang apa? Punya hutang yang terlilit hutang hutang lebih banyak daripada hartanya, maka nanti qadhi atau hakim memaksa untuk menjualnya dan tidak disisakan kecuali apa, kecuali pakaian yang bisa dia pakai. Untuk dirinya dan keluarganya. Jadi kalau misalnya barang-barang yang lainnya, bahkan termasuk rumah. Nah, tapi ini terjadi, memang terjadi perbedaan pendapat. Yang dijual pada hartanya orang muflis itu apa saja? Kalau dalam mazhab, yang disisakan itu adalah pakaian, pakaiannya dan pakaian orang-orang dalam tanggungan nafkahnya. Dan uang untuk nafkah sama sehari semalam. Untuk nafkahnya dia dan keluarga yang ditanggung. Sehingga nanti selain itu apa dijual untuk melunasi apa hutang-hutang. Nanti dilunasi, dibagi rata, ya, diberikan dibagi rata, diberikan orang-orang yang mengutanginya, ya. Kemudian tidak diutamakan yang paling awal mengutangi enggak, tapi dibagi rata. Dan nanti kalau masih kurang, ya nanti dibagi rata dulu sesuai dengan persentase orang yang menghutangi, ya. Persentasenya menghutang berapa, adanya uang berapa dibagi sesuai dengan persentasenya. Sehingga misalnya yang berutang adalah tiga, yang menghutangnya adalah 3 orang, ABC, kemudian ABC nanti misalnya uangnya menghutangi banyak. Hartanya yang dijual tidak cukup, maka dibagi sesuai dengan persentasenya. Kekurangannya masih menjadi tanggung jawab dari muflis, orang yang berutang tadi. Dia masih hutang, sama si A masih hutang berapa, sama B masih berapa, sama C masih berapa. Ya, misalnya seperti itu. Jadi masih dalam tanggungannya. Kemudian hukmu tasarufi asabi al-muflis warid wal'ab. Hukum tasarufnya, ya, pembelanjaan hendakan harta kecil, kemudian orang yang bangkrut, terlilit utang, marit orang yang sakit, dan budak. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wa tasarruf abiyyi wal majnuni wasafihi wa irusahi. Tasarruf hartanya anak kecil, orang gila dan safih tidak sah. Wa tasarruful muflisi yasihu fi zimmatihi duna a'yani mali. Adapun tasarruf muflis, ya, transaksi harta dari orang yang bangkrut sah kalau dalam tanggungan, artinya dia dengan cara menghutang, bukan barang-barang yang dia miliki atau harta yang dia miliki. Wa tasarruful marid fi ma zada 'ala sulus, dan tindakan harta dari orang yang sakit, ya, yang sakit mengantarkan kepada kematian maksudnya, yang lebih dari sepertiga maupun tergantung ala ijazatil warasti, tergantung izin kebolehan dari ahli waris min ba'di setelah dia meninggal. Wa tasarruful abdi yakun fi dhimmatihi, dan tasarrufnya budak, ya, tindakan hartanya budak itu dalam tanggungannya. Yutba'u diikutkan bihi ba'da itqihi, maka diikutkan atau ditanggungkan itu setelah dia merdeka. Ya, yang pertama anak kecil, nah, dia tidak sah juga majnun, orang gila, tidak sah transaksinya karena tidak teranggap ibaratnya, kata-katanya tidak teranggap. Safih juga demikian, tidak sah misalnya dia jual belinya, hibahnya juga tidak sah. Safih tadi, ya, yang bangkrut, bahkan di sini disebutkan menikah kecuali dengan izin wali. Kan tapi sah tasarruf selain harta seperti talak dan khulu. Kemudian, ya, tadi disebutkan tasarufnya muflis itu sah dalam tanggungannya, artinya dia misalnya beli dengan hutang. Beli dengan hutang itu sah. Kalau dia beli dengan uangnya, beli sesuatu dengan uangnya yang dia miliki, cash, maka enggak sah, enggak boleh. Nah, tidak sah. Karena apa? Uangnya ini adalah hak orang lain. Hak orang yang menghutanginya, yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau dia beli dengan hutang, ya itu atas tanggungnya sendiri. Tidak mempengaruhi uang tadi. Uang yang ada padanya, yang menjadi hak orang-orang yang telah menghutanginya. Wali Sobi sama Majnun, ini kan wali nanti yang mewakili Sobi, anak kecil dan orang gila, dalam bertransaksi. Walinya adalah bapak. Bapak enggak ada, kakek. Habis itu qadhi. Kalau wali safi, orang yang idiot yang tidak bisa membelanjakan harta, ini walinya qadhi. Ini disebutkan walinya qadhi. Kalau untuk tadi anak kecil sama orang gila itu bapak atau kakek. Ya, pindah ke yang lain. Kalau jadi habis itu pindah ke siapa tadi? Qadhi, ya, pindah ke qadhi. Enggak boleh misalnya nanti pindah ke saudaranya misalnya walaupun sudah dewasa. Ya. Nanti langsung ke qadhi, atau kalau misalnya orang tuanya mewakilkan pada orang yang diberi wasiat bisa sebelum misalnya. Tapi kalau enggak ada wasiat maka pindah ke qadhi. Jadi walinya cuma dua sini dari sisi nasabnya, ya. Bapak atau kakek. Kalau seorang anak kecil sudah balik, maka nanti hilang hajarnya. Jadi sudah bisa bertransaksi tanpa ditetapkan oleh hakim. Demikian juga orang gila menjadi tidak dihajar ketika sudah waras. Harta yang ditinggalkan qadhi kepada orang yang bangkrut untuk nafkah dirinya dan anak-anak dan istrinya, ini nanti tidak dihajar. Jadi hanya ditinggalkan nafkah, ya, untuk dia sama keluarga yang ditanggung. Adapun sebagaimana disebutkan dalam faedah, tempat tinggal, mobil, harta-harta akan dijual. Nah, kemudian kalau hajarnya itu dengan ketetapan qadhi, maka tidak hilang hajarnya kecuali dengan dihilangkan oleh qadhi. Kemudian tasaruf dari orang yang sakit, ketika sakit mengantar kematian, itu sah jika dalam batas sepertiga harta. Kalau lebih dari itu kembali ke ahli waris, diizinkan enggak? Jika mereka mengizinkan yang lebih dari sepertiga, maka sah. Jika tidak, maka batal. Dan disebutkan di sini bahasanya izinnya itu adalah setelah meninggalnya tadi, orang yang sakit tadi, bukan sewaktu hidupnya. Nah, faedah semua yang lebih dari sepertiga dengan yang diizinkan oleh ahli waris, maka itu pemberian dari ahli waris. Karena yang enggak boleh mentasarufkan lebih dari sepertiga, karena sepertiga itu banyak. Jadi misalnya wasiat lebih dari sepertiga, maka dilihat nanti diizinkan oleh ahli waris atau tidak. Kemudian faedah, tidak teranggap setujunya ahli waris untuk tasaruf harta dari orang sakit lebih dari sepertiga ketika masih hidup. Yang menjadi teranggap adalah nanti ketika sudah mati, ahli warisnya setuju atau tidak. Kemudian tindakan harta dari seorang budak di hartanya tuannya, karena budak enggak memiliki harta, hartanya adalah harta tuannya. Maka jika nanti diizinkan, maka sah tasarufnya. Budak ini diizinkan ya, dengan misalnya ada yang mengatakan, yang dikatakan langsung oleh tuannya atau ada yang mengatakannya. Tidak sekedar hanya pengakuannya, maka sudah diizinkan sah. Tidak, jika tidak diizinkan maka tidak sah jual belinya. Karena dia dihajar tadi untuk kemaslahatan tuannya. Adapun kalau di perkara-perkara seperti talak, sholat, puasa, ini enggak perlu izin. Masalah jika budak bertransaksi tanpa izin tuannya, maka nanti hak orang lain ini dikaitkan, dituntut setelah dia merdeka. Ya, setelah dia merdeka. Misalnya si A menjual barang dibeli oleh budak. Budak enggak izin sama tuannya. Barangnya berada di pada budak. Nah, ini enggak sah karena enggak diizinkan. Ternyata nanti barangnya rusak, mau diambil sama si A rusak. Ya. Ya, ini nanti dia budak nanggung setelah dia merdeka, menjadi tanggungannya, hutangnya dia. Karena ini enggak bisa dituntut kepada majikannya. Jadi menjadi tanggungan budak, nanti kalau sudah merdeka dia baru bisa mengembalikan misalnya barang yang semisal. Karena transaksinya tidak sah. Tidak sah kan harus ditarik barangnya. Ya. Karena tidak sah. Faslun as-sulhu wa yasihu as-sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha wa huwa naw'ani ibra'un wa mu'awadatun. Fal ibra'u iktisaruhu min haqqihi 'ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu 'ala syartin wal mu'awadatu utuluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri 'alaihi hukmul bai'i. Sekarang tentang suluh atau perdamaian. Sah suluh dengan ikrar. Ikrar itu pengakuan bil amwal untuk harta-harta, dalam masalah harta dan yang mengantarkan pada harta, yang berkonsekuensi pemberian apa harta. Dan suluh ada dua macam, ibro pembebasan, mu'awadoh ganti. Yang dimaksud dengan ibro adalah iktisaruhu min haqqihi 'ala ba'dihi. Yang membebaskan sebagian haknya, yang membebaskan apa? Sebagian haknya. Dan tidak boleh digantungkan kepada syarat. Adapun mu'awadoh, ini haknya nanti diganti, dialihkan ke yang lainnya. Dan nanti kalau mu'awadah berlaku hukum jual beli. Yang kita lihat sarahnya biar lebih jelas. Ya, sarah syariat adalah akad untuk memutus atau menghilangkan perselisihan. Hukumnya jaiz kecuali suluh yang perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Macam-macam suluh, ya, suluh perdamaian antara kaum muslimin dan orang kufar, perdamaian antara imam dan pemberontak, perdamaian antara suami istri, kemudian suluh dalam muamalah. Nah, ini yang dibahas adalah suluh dalam hal muamalah. Syarat sahnya suluh yaitu yang pertama didahului dengan perselisihan. Jadi harus ada perselisihan, pengingkaran. Harus ada pengingkaran. Pengingkaran maksudnya bagaimana? Jadi misalnya si A mengklaim bahwasanya si B hutang pada si A. 1 juta. Kemudian si B ini harus mengingkari. Maksudnya nanti terjadi suluh itu bolehnya. Kemudian si B mengingkari. Saya enggak utang 1 juta. Nah, habis itu, nah, ini berarti ya, didahului dengan yang namanya khusumah. Ya. Ya, persengketaan dulu. Ya, kamu utang 1 juta? Enggak, saya enggak. Nah, ini ada tarik ulur seperti ini persengketaan. Maka harus didahului seperti ini suluhnya. Kemudian yang kedua juga harus ada ikrar. Ikrar itu dia mengakui. Si A tadi kan menuduh, nah, mengklaim, wahai si B, kamu kan punya utang padaku 1 juta. Si B tidak nerima. Enggak kok, saya enggak utang. Ya. Ada pengingkaran. Kemudian berselisih. Berselisih, niza. Nah, habis itu si B itu mengakui, oh iya benar, saya itu apa? Berhutang padamu 1 juta. Nah, harus untuk terjadi suluh itu harus ada pengingkaran kemudian diakui. Jadi ada dua tahapan. Yang dituduh itu mengingkari dulu sehingga nanti terjadi perselisihan. Kemudian nanti yang dituduh tadi apa? Mengakui bahwasanya dia itu berutang. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i harus ada ikrarnya tadi, pengakuan dari yang dituduh setelah sebelumnya mengingkari. Nah, kalau dalam mazhab lain tidak disyaratkan itu. Tidak disyaratkan harus mengakui. Kalau mazhab Syafi'i ini harus disyaratkan mengakui. Karena nanti kalau menurut mazhab Syafi'i ini kalau dia tidak mengakui nanti dikhawatirkan apa? Benar-benar mengingkari dia memang enggak berhutang karena dia mengingkari. Nanti kalau dia asli tidak berhutang karena dia asli tidak berhutang sehingga dia mengingkari kok disuluh. Diajak damai. Nah, jadi nanti kayak dipaksa menghalalkan yang haram. Nah, alasan dari mazhab Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Jadi harus ada dua tadi, mengingkari kemudian mengakui. Yang dimaksud dengan ikrar itu adalah orang yang dituduh tadi mengakui. Nah, ikrar ini di muamalat maliyah, kemudian yang bisa mengantarkan pada masalah muamalah maliyah seperti memaafkan untuk tidak dikisos. Kemudian ini harus dengan lafaz suluh, ya. Tidak boleh dengan lafaz baik. Macam-macam suluh ibrok. Ibra, kemudian mu'awadah, kemudian hibah. Suluh ibra, misalnya dia mencukupkan diri dari haknya, mengambil sebagian haknya saja. Gampangnya suluh ibra itu hanya mengambil haknya saja. Seperti mengatakan dia berdamai atas hutang yang dia berikan, yang misalnya 100 Juneh, misalnya 10 juta, nanti dia hanya misalnya hanya mengambil 9 juta saja. Ini namanya ibro. Misalnya tadi si A menuduh si B hutang, ya mengklaim 1 juta, kemudian mengingkari, kemudian mengakui, kemudian nanti si A mengatakan udah kamu bayarnya 900 ribu saja. Bayarnya apa? 900 ribu saja. Maka ini si A hanya mencukupkan mengambil sebagian haknya saja. Nah, maka ini namanya ibro. Dinamakan hati toh. Dinamakan juga suluh hati toh. Dan ini harus suluh ini tidak boleh ditaklik, digantungkan dengan syarat seperti mengatakan saya berdamai ini kalau nanti ada orang kalau si Z datang misalnya. Ini enggak tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, suluh mu'awadoh. Nah, mu'awadoh itu nanti dia digantikan dengan dialihkan haknya tadi ke berupa benda atau hutang. Dialihkan ke yang lainnya. Jadi hak berupa benda atau hak berupa hutang dialihkan ke yang lainnya. Ya, seorang yang punya hak tadi berupa benda ataupun hutang dialihkan ke yang lainnya, namanya mu'awadhah. Itu kan pertukaran, ya. Ditukar ke yang lainnya. Jadi atau diganti kepada yang lainnya. Misalnya di sini solah tuka alat dain bisaya rotika. Yaitu dia saya berdamai atas hutangmu padaku, ya, dengan kau memberikan mobilmu. Jadi dialihkan ke mobil. Dialihkan ke mobil. Artinya udul haknya tadi ini kan dain. Si A ya punya hak, biasanya dia menghutangi si B uang. Nah, hutang haknya si A berupa dain dialihkan ke wairi ke yang lainnya, yaitu mobil. Itu di sini disebutkan menggugurkan hutang dengan ganti mengambil mobil dengan cara dengan lafaz suluh. Maka ini nanti berlaku hukum baik seolah-olah apa si A ini tadi membeli mobilnya B. Seolah membeli mobilnya B, ya. Nanti berlaku hukum baik seperti misalnya kalau ada cacat dikembalikan kemudian dari ihar majelis dan ihar syarat. Nah, jadi misalnya begini, si A mengatakan bahwa si B kamu kan hutang padaku 300 juta, ya kan? Si B mengingkari. Habis itu si B menerima, ya, mengakui. Jadi kan prosesnya gitu syaratnya. Harus ada pengingkaran kemudian pengakuan. Nah, habis itu si A mensuluh. Ya udah kita damai walaupun sudah diakui ya tadi. Karena ini makanya ini tadi untuk menghilangkan perselisihan. Ini adalah satu akhlak yang bagus kan gitu untuk menghindari perselisihan. Walaupun mengingkari kan bisa terjadi hubungan yang tidak baik. Maka si A tadi mengatakan, ya sudah, itu hutangnya enggak usah, tapi mobilmu saya ambil. Jadi haknya uang 300 juta diganti dengan mobil. Itu jadi diudul, dipalingkan ke situ. Dan nanti berlaku hukum baik. Tapi lafadznya tidak harus lafadz suluh, enggak boleh saya beli, itu enggak bisa. Nanti kalau mobilnya ada cacat, ya, ada misalnya juga cancel, boleh kalau masih dalam majelis akad. Maka berlaku hukum-hukum baik pada suluh apa? Mu'awadhah. Nah, ini berubah menjadi transaksi jual-beli. Ya. Kemudian kalau manfaat berupa jasa, berupa ijarah misalnya, ini juga bisa misalnya tadi bukan berupa apa, bukan berupa mobil tapi berupa jasa. Misalnya si A sama mengklaim B punya hutang 20 juta. B mengingkari kemudian B mengakui. Kemudian mensuluh si A, mensuluh ya sudah. Oke, itu hutangnya sudah, enggak usah, tapi saya menempati rumahmu yang kosong itu selama setahun. Nah, ini jadi ijarah nanti. Nah, seperti itu. Nah, damai aja. Damai. Dah, yang ini saya apa? Saya tempati rumah rumahmu. Jadi bisa berupa tadi barang seperti mobil atau misalnya jasa, misalnya menempati rumah. Kemudian ada suluh hibah. Suluh hibah. Ini sebenarnya suluh hibah ya bisa masuk ke suluh tadi. Suluh yang ya seperti ibrok ya. Hatitoh apa? Hatitoh tadi bisa ibrok, bisa hibah. Ya ini hibah misalnya membebaskan sebagiannya ya, mencukupkan pada haknya berupa ain, yaitu hanya mencukupkan sebagiannya. Misalnya di sini seorang mengklaim bahasanya rumahnya rumah yang ya si B si A aja. Si A mengklaim rumah yang ditempati si B adalah rumahnya si A. Ya seperti tadi mengingkari kemudian menyetujui mengakui kemudian si A mensuluh ya. Si A mensuluh melakukan perdamaian ya sudah apa? Ini seperberapanya bagianmu. Ya. Seperberapanya bagianmu. Nah, itu namanya memberikan. Nanti seperti hibah. Ya. Misalnya rumahnya tingkat. Gitu kan? Rumahnya misalnya tingkat. Nah, ditempati oleh si B, si A. Oh ini adalah rumahku yang kamu tempati. Si B mengingkari kemudian menyetujui. Mengakui. Kemudian si A melakukan perdamaian. Ya sudah. Ini yang atas itu milikmu dah. Gitu. Ini milikmu, kita damai. Itu milikmu yang atas. Ini namanya suluh apa? Hibah. Jadi hanya mengambil, ya, ini pada ain ini kan. Dia si A hanya mengambil sebagian haknya. Aslinya itu haknya si A. Rumah tingkat itu, dari bawah sampai atas. Lantai 1 dan lantai 2. Tapi dia hanya mengambil yang bawah saja. Yang atas diserahkan sama si B. Dia hanya mengambil sebagiannya saja. Ini pada ain, benda. Kalau yang tadi yang contoh yang ibrok tadi kan yaitu apa? Hutang ya, uang ya. Hanya mengambil sebagian saja. Ini tadi macam-macam apa? Suluh. Ya untuk selanjutnya insya Allah kita masalah rosan yaitu balkon itu sebenarnya masih ngikut di pembahasan suluh akan tapi waktunya sepertinya tidak mencukupi. Ya demikian yang dapat kita pelajari. Kalau ada ditanyakan silakan ditanyakan ya dibahas didiskusikan silakan ya. Atau terkait dengan ibaroh-ibaroh yang ada di sarah atau di kitab lain, ya kita ya sekali lagi ana tekankan memahami ini dulu ya, memahami maksud dari matan, ya itu minimalnya. Nanti kalau mau menambah ya sama sarahnya, kemudian tadi sudah kita jelaskan atau ada buku yang kitab lain bisa dipelajari. Tapi langkahnya satu fahami sarah matan dulu, tugasnya itu, ya jangan kemana-mana dulu. Jangan sampai kita itu misalnya matan gak dipahami, langsung yang terpikir itu masalah. Masalah yang dihadapi, yang ditanyakan masalahnya. Ini mengganggu konsentrasi. Matanya dulu dipahami, nanti masalah ini terselesaikan, ini urusan yang lain. Ya, bisa ditanyakan ke satid yang lain dan lain sebagainya, ke masayih dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang tugasnya memahami matan. Ya, jadi perbanyak untuk memahami matan. Kalau gak jelas, ini maksud matan ini apa? Nah, gitu dulu. Nah, jangan terbalik. Cuman selesai menyimak misalnya ini, habis itu kalau kasus kayak gini gimana ya? Nah, itu nanti dulu. Matanya itu pahami dulu. Kalau belum paham ditanyakan matanya. Nah, nanti berpindah ke sarahnya yang kita sampaikan tadi. Ya, terutama yang kita sampaikan, ya. Ya, tolong sekali lagi caranya untuk memurojaah, untuk belajar itu seperti itu dulu ya, caranya adalah seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham matanya, nanti kalau ada masalah-masalah coba kita cocokkan dengan matan. Oh, masalah ini seperti ini, sedangkan di matan seperti ini, berarti bagaimana dan bagaimananya. Nah, sehingga kita itu juga berpikir ketika ada masalah ini di matan gini, ini seperti ini ya. Tidak semuanya kemudian langsung ditanyakan tanpa mempelajari apa? Memurojaah dulu, enggak seperti itu. Dipelajari dulu matanya, sarahnya ya seperti apa, kemudian nanti coba dikaitkan dengan masalah yang misalnya kita hadapi. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga kita diberi pemahaman untuk memahami terutama bab fikih muamalah. Ya, kita semua masih belajar ya. Anak pribadi juga masih belajar, perlu banyak mentelaah. Karena ini lebih sedikit pembahasan fikih muamalah ya, terutama di dalam mazhab. Kebanyakan di dalam mazhab itu sangat mendetail, meluas di bab ibadah. Tapi bab fikih muamalah ini tidak seperti bab ibadah yang sangat luas, ya pembahasannya sangat detail gitu kan. Nah, kalau di muamalah masih agak kurang, sehingga ya coba kita berusaha untuk menggali terus, ya menggali terus. Tentunya dari yang ringan-ringan dulu, yaitu dengan memahami muamalah klasik dulu, ya jangan terpikir yang kontemporer ini seperti apa nanti dulu. Ya, yang klasik ini dipahami dulu, yang ada di matan itu pahami dulu. Nanti yang muamalah, kalau sudah paham, nanti yang muamalah kontemporer ini tinggal difahami bentuknya seperti apa. Hakikat dari muamalah kontemporer itu seperti apa. Kalau sudah tahu hakikatnya, nah kita cocokkan yang di kitab-kitab. Ya. Yang muamalah kontemporer itu yang susahnya itu kan yang pertama memahami hakikatnya. Kadang kita aja gak paham. Ini apa? Ini akad apa? Hakikatnya bagaimana gak paham? Ya, tentu gak bisa menentukan hukumnya kalau gak paham hakikatnya. Kalau sudah paham hakikatnya, nanti kita cek di muamalah klasik atau di kitab-kitab, ya. Nanti ini ikut mana, kemudian syaratnya terpenuhi atau enggak, nah seperti itu. Nah, kalau kita enggak paham dari muamalah klasiknya, enggak bisa kita untuk menyelesaikan muamalah kontemporer. Dan itu adalah cabang menyelesaikan muamalah kontemporer nanti, ya. Ini kita pahami dulu yang dasar yang ada di kitab-kitab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.